وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى: مثل نكاح القاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. Contoh untuk kaidah bahwasanya kaidah sebelumnya, bahwasanya orang yang seandainya mengucapkan satu persyaratan maka akad tersebut batal, maka jika dia meniatkannya maka akad pun batal. Contohnya adalah nikah orang yang tujuannya adalah tahlil. Demikian pula orang yang nawa talaq, berniat talaq lirahili, ketika dia sudah safar meninggalkan daerah tersebut. Nah, pertanyaan. Qalubu mislu nikahi qasidi tahlili wa huwa muhallilu, yani alladhi yatazawwaju imra'atan talaqaha zawjuha talaqan biniyatin annahu mata fa'ala ma tahillu bihi lil awwali talaqaha. Talaqaha. Lil awali talaqaha. Wa mujarrati niyati yabtulun nikaha. Nikahu. Ya betulun nikahu. Wa illam yastalit dalika. Wa qawluhu wa man nawa talaqa li rafiri ay inda rafiri. Wa lamu ta'ti di makna inda kama fi qawlihi ta'ala aqimi sholata li duluki syamsi ay inda duluki syamsi ala ahadil ihtimalati. Wa man nawa talaqa li rafiri, yakni man nawa annahu idha rafila an hadal baladi talaqa wa yakunu nikahuhu binniyati annahu mata rahala rahala talaqa fa huwa fil wadi'i nikahun mu'aqqatun mu'aqqatun lakin la bisyarti bal binniyati fa yakunu nikahu fasidan wa hadha huwa al-mashhur min madhhab Imam Ahmad annahu la yahillu bihi farjun malaqati wala yaqa'u tawarithu fihi tawarithu tawarithu fihi wala yaqa'u an-nasabu an-nasabu an-nasabu idha kana ar-rajulu 'aliman bi fasadi wa fil mas'alati wa fil mas'alati khilafun fa min al-ulama'i man qala idha tazawwaja al-gharibu bi niyyati talaqi fala haraja wa farraqa bainahu wa baina nikahil mut'ati bi anna nikahal mut'ati la nikahal mut'ati qad sabta fi firaqu ta'ala fi hadhihi al-ajal fa yang fasafan nikahu fa yang fasifun nikahu fi bihadihi wa amma hadha fa lam yastari' fihi al-firaqu wa rubbama yarwadu fil mar'ati wa yubqiha fiha ma'ahu hatta ba'da an yusafira. Nah, contohnya adalah nikah dengan niat tahlil. Nikah dengan niat tahlil adalah nikah yang dilakukan oleh muhallil. Itulah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dengan cara tiga, dengan niat mata kapan saja fa'ala, si laki-laki ini telah melakukan ma sesuatu tahillu bi yang jadi sebab halalnya si perempuan. Lil awali, untuk suami yang pertama talaqaha, dia akan menceraikannya. Itu dengan niat, jika dia telah menyetubuhinya maka dia akan menceraikannya. Itu matahillu bihi. Maka dengan semata-mata niat yang turun nikah, maka batallah nikah ini meskipun tidak ada persyaratan perjanjian dengan lisan. Ini dicetakan, baru ada tambahan kalimat wa misalun akhar dakarahu biqaulihi. Contoh yang lain untuk kaidah di atas adalah disampaikan oleh pembuat mawam dengan mengatakan faman nawat talaqa lirahili. Ya, dan siapa yang berniat untuk mencerai istrinya lirahili ketika dia safar meninggalkan daerah tersebut. Ini pembahasan tentang nikah biniyatit talaq. Li rahili di sini li maknanya adalah inda rahili, ketika kepergiannya, karena lam dalam bahasa Arab kadang bermakna inda. Contohnya firman Allah aqimus sholata lidulukis syamsi, Artinya indah tuluk bisyamsi. Demikian menurut ahadul ihtimalat, salah satu dari berbagai kemungkinan yang ada untuk makna di tuluk bisyamsi. Dan tuluk artinya zawal, kisahnya matahari lebaran. Waman nawa talaqa li rahili, dan siapa yang berniat cerai li rahili, ketika meninggalkan tempatnya, yakni yaitu man tazawwaja, siapa yang menikah fi safarihi, dalam safarnya, dan dia berniat jika dia telah meninggalkan negeri tersebut, dia akan menceraikan istrinya. Maka nikah orang ini biniat diiringi niat, bahasanya jika kapan saja rahala dia pergi, maka dia akan menceraikannya. Fawa, maka pernikahan ini dalam realita adalah nikah sementara, akan tetapi tidak ada perjanjian secara lisan, cuma diniatkan. Sehingga nikah ini mendasarkan kaidah yang telah disebutkan dengan nikah yang batal, sama persis seandainya disyaratkan ada perjanjian dengan lisan indal abdi pada saat akad nikah. Ayat talliqaha, untuk mencerai istrinya, idza raja'a, jika dia kembali ke kampung halamannya. Maka dengan nikah yang batal, mengingat sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, amal itu dinilai dengan niatnya, dan niatnya adalah sementara. Makanya nikah sementara, dan nikah sementara dan nikah yang tidak sah. Wada wal masyhur, inilah pendapat yang terkenal dalam mazhab Imam Ahmad, bahasanya tidaklah halal bini dengan sebab nikah semacam ini, kemaluan seorang perempuan, dan tidaklah terjadi saling mewarisi, tidaklah digabungkan kepada si laki-laki an-nasabu nasab, anak yang terlahir tidak dinasabkan kepada si laki-laki. Dengan catatan jika orang tersebut telah mengetahui tidak sahnya pernikahan semacam ini. Dalam masalah ini sebenarnya ada khilaf, ada ulama yang mengatakan jika al-gharib, seorang yang musafir yang jauh dari kampung halamannya, menikah dengan niat talak, para haraja, maka tidak mengapa. Ulama yang membolehkan membedakan antara nikah berniat talak dengan nikah mut'ah. Biasanya nikah mut'ah memang qad sarata, telah ada perjanjian secara lisan untuk terjadinya perceraian dengan berakhirnya masa. Maka nikah otomatis rusak alias bubar binti ahli dengan berakhirnya masa. Radhi alam ya Allah, baik suami rela ataupun tidak rela. Adapun nikah berniat ditolak, maka tidak ada persyaratan secara lisan untuk al-firaq, untuk terjadinya perpisahan. Dan dalam nikah berniat ditolak, itu banget boleh jadi ya hobo si suami akhirnya berkeinginan jatuh cinta dengan istrinya, akhirnya mempertahankan perempuan tersebut tetap bersamanya meskipun dia telah bersafar. Wa laysa lahu wajhun itraqan illa annahu yatazawwaju بنيات الطلاق إذا أعدى. ولهذا يتزوج عدة مرات في خلال ثلاثة شهور. فهذه المسألة حتى لو كنا في زواجها مع ما فيها من غش وفداء فإنه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة إلى سفر للزنا فاستحرمها العافية. بل إن هذه المسألة لأن المسألة التي فرضها بالنسبة تزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد. والمريض لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة طلب علم أو مال أو غير ذلك واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد يتزوجوا بنية الطلاق. Akan tapi kita katakan betul, hada fakun perbedaan ini, perbedaan nikah binyati tolak dengan negara mut'ah adalah perbedaan yang mu'afir memberikan pengaruh halal dan tidaknya pernikahan. Ila akan tetapi terdapat alasan atau hal yang tamna'uhu mencegah pembedaan ini, yaitu adanya unsur penipuan untuk si perempuan dan walinya. Karena wali si perempuan seandainya tahu bahwasanya si laki-laki ini tidaklah ingin menikahi anak gadisnya kecuali muddata maksihi, jangka waktu keberadaan dia di negeri tersebut, tentu si wali tidak akan menikahkan si laki-laki lagi. Walahal, maka berdasarkan hal ini yakunu hadha min babil makari, makanya dia termasuk makar, rish, tipuan, berkhida dan tipuan sebagaimana kemarin kita telah singgung. Wala akhbarahum, seandainya si laki-laki itu memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan mencerai ketika dia meninggalkan daerah tersebut dan si wali tetap menikahkannya dalam keadaan tahu sama nikah mut'atin, maka jadilah pernikahan ini berubah status jadi nikah mut'ah yang haram bil ijma'. Maka ada dua alasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin tidak bolehnya menikah binati talak. Alasan pertama, innamal a'mal binniyah, dan kaidah yang telah saya sampaikan bahasa jika persyaratan itu dilisankan maka nikah batal, akad batal. Maka jika diniatkan maka juga batal. Alasan yang kedua, makar dan khidah terhadap wali, terhadap si perempuan. Kemudian alasan yang ketiga, yajibu sadul bab, wajib menutup pintu kerusakan. Seandainya boleh, maka boleh mengantarkan pada yang haram, itu namanya sadul dariyah. Fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini dengan sad dan mani'an, dengan pembentengan yang kokoh, karena dijumpai minas subha, sebagian orang-orang yang bodoh, maksudnya di sini orang-orang yang bijak, yang mereka tidak peduli dengan melakukan zina, fahisyah zina. Mereka tidak peduli gimana, yang mereka pikirkan bagaimana supaya bisa berzina. Maka sebagian orang-orang yang bijak itu ada yang pergi, ya, orang Saudi, ya dah pergi di biladil kharij, ya, keluar negeri Saudi, ya, tepatnya ke Indonesia, tepatnya ke mana? Ketemannya ke Cisarua. Ya tazawaja di hati niati, orang Saudi ini pergi ke luar negeri. Ya tazawaja untuk nikah dengan niat semacam ini. Dia tidak punya tujuan itlaqan sama sekali, kecuali menikah dengan niat talak jika dia kembali ke Saudi. Oleh karena itu mereka menikah sampai beberapa kali selama rentang waktu liburan musim panas 3 bulan. Mereka fikhilat dalam sela-sela 3 bulan liburan musim panas itu, nah, ini nikah bukan tadi. Fahadil masalah, maka masalah ini seandainya kita katakan hukumnya boleh secara teori, secara teori di atas kertas bisa kita katakan boleh. Ma'ama fiha min ghisyin wa ghita, namun menimbang adanya unsur penipuan dan penipuan, maka wajib menutup pintu supaya tidak menjadi jalan adanya safar untuk tujuan zina. Nas'alullah afiyah. Maka disitu terdapat pelajaran penting, bahasanya takrirul ahkam, pembahasan tentang hukum satu masalah secara teori, itu terkadang beda dengan yang kita keluarkan di publik. Boleh jadi beda dengan yang dikeluarkan di publik, ada takrirul ahkam namanya, ya, pembahasan hukum secara teori. Takrirul ahkam itu terkadang takrirul ahkam ini beda dengan fatwa. Maka menurut takrirul ahkam yang dibahas jawaz. Ketika dibawa ke ranah publik, melihat banyaknya orang yang mungkin berjadi memanfaatkan fatwa ini atau yang lain, maka kita katakan tidak boleh. Satu nizariah, meskipun secara teori, secara takrir, secara takrirul ahkam, kita katakan tidak masalah. Maka nikah dunia ditolak, seandainya kita anggap boleh, maka tetap harus kita larang. Kenapa? Karena nikah dunia ditolak ini jika kita katakan boleh, nanti praktek sebagian orang berubah dari nikah dunia ditolak menjadi nikah misial. Wisata nikah yang kemarin kita bahas, maka berubah dalam praktek sebab banyak orang nanti berubah jadi nikah misyah. Balina hadir masalah, bahkan masalah ini lata terkulu tahta khilaf, tidaklah termasuk dalam khilaf ulama ala nifaradahu yang diandai-andaikan oleh para ulama qat'an secara pasti. Karena masalah yang diandai-andaikan oleh para ulama dalam masalah nikah dunia ditolak adalah fil gharib, orang yang jauh dari kampung halaman, ya tazawat, kemudian menikah dengan niat talak, idza faraqa al balada, jika dia meninggalkan negeri tersebut. Dan si orang yang gharib, yang jauh dari kampung halaman tempat tinggalnya ini, tidaklah safar dalam tujuan menikah, namun safar karena hajat kemudian ingin menikah. Safar karena hajat kemudian ada kebutuhan untuk menikah. Fa'inna masafar oleh hajat, karena dia safar untuk hajat, menuntut ilmu, kuliah di negeri kafir misalnya, untuk belajar ilmu yang ada di negeri kafir, atau untuk cari harta, untuk dagang atau yang lainnya. Nah, setelah berada di negeri tersebut, dia perlu nikah, maka dia menikah dengan niat tolak. Nah, ini pembahasan tentang masalah persyaratan nikah dengan ditolak menurut ulama yang membolehkannya. Safarnya bukan untuk tujuan menikah, safarnya untuk cari duit atau yang lain. Amma haula, adapun mereka orang-orang bijak tersebut, maka mereka bermaksud sejak asal untuk pergi ke satu negeri untuk dengan tujuan menikah dengan niat tolak. Maka nikah misya, ya, maka kesimpulannya nikah misya itu tidak boleh didalili dengan nikah dunia ditolak. Karena nikah misya, nikah dalam kerangka liburan musim panas, wisata nikah, orang yang melakukannya tujuannya sejak asal pergi dari Saudi memang dari perempuan dan bukan semacam itu nikah biniatin talak. Kalau nabi rahimahullah rasiman ya jahal qasdahu sah qasda sahibik wal akdu ghairu fasidin min janibik. Akan tetapi orang yang tidak tahu maksud dan tujuan sahibi orang tersebut, maka akadnya tidaklah batal min janibi dari sisi orang yang tidak tahu. Maka jika si wali itu tidak tahu kalau nikah ini dan nikah ini ditolak, maka si wali tidak dosa. Ada istisna ujaidu, yakni man la ya'lamu niyata sahibih fal'aktu fi janibi sahibun li'annahu laysa lahu illa zahir. Fa'idha ja'a insanun yatajawwaju imra'atan mutallaqatan salasan wajawjuhu abuha wazawajahu abuha wajawajuha abuha wa huwa la yadri annahu muhallilun falaysa alaihi ismu wa nikahu fi haqqiha sahihun. Kalau mata hadal muhalim warusatku jauzatuhu waqtadat lahu li'anna nikaha fi haqqiha haitsu kanat jahilatan sahihun. Walau talaqaha hadal muhalim wa bakiyat ala adami ilmiha bitahlil halat li jauzi al-awwal. Wa kadhalika law anna syakhsan ba'a ala rajulin akharin silahan wa kana al-mustari'u yuridu an yuqtala bihi ayaktula bihi nafsan muharramatan fal'aktu fi haqqil mustari muharramun wa batilun lakinnahu fi haqqil ba'i alladhi la yadri halalun wa sahihun. Wa kadhalika aydan yuqalu fi man tahilu ala riba wa qasada man tahayyala ala riba fi man tahayyala ala riba wa qasada riba an tariqil filati wa sahibu alladhi amalahu lam ya'lam bidzalika fa innahu yakunu haraman fi haqqi man tahayyala wa yu haramin fi haqqi man lam ya'lam wa ala hadha faqasa faqis. Wa li hadha naqulu inna hadzal istisna'a la budda minhu wa anna man yajhalu qasda sahibihi fal aqdu ghairu fasidin min janibi. Dalilu qawli Nabi SAW innama aqdi binahwi ma asma wa ma la yasma'uhu al insanu laysa mukallafan bi wa nahnu alalna bi ta'lilil akharin wa huwa. Nah, ini adalah pengecualian yang bagus, yakni siapa yang tidak mengetahui niat partner akadnya, maka akad untuk dari pihak orang yang tidak tahu adalah akad yang sah. Dia oleh sebabnya karena dia tidak punya hak di lahir kecuali menilai berdasarkan lahiriah. Oleh karena itu jika ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah bercerai dengan dia, lalu laki-laki tersebut dinikahkan oleh bapaknya si perempuan, dan si bapak tidaklah tahu kalau laki-laki ini niatnya adalah tahlil, maka si bapak tidak menanggung dosa. Dan nikah untuk si perempuan yang juga tidak tahu kalau ini dengan niat tahlil adalah sah. Seandainya si muhalil itu mati belum sempat diajar ayat, mati dan niatnya tahlil lah sebulan situ tak cerai terus 6 bulan mati, maka istrinya mendapatkan warisan darinya dan beridah darinya. Karena nikah untuk si perempuan ini dikarenakan dia tidak tahu, nikahnya adalah sah. Walau talaqaha seandainya si suami ini menceraikan si perempuan wa baqiya, dan si perempuan ini tetap juga tidak tahu kalau suaminya yang kedua itu niatnya tahlil, halat li zaujil awal, maka perempuan yang tidak tahu ini halal kembali kepada suami yang pertama. Demikian pula seandainya ada seseorang yang menjual senjata kepada orang lain dan si pembeli berkeinginan untuk menggunakan senjata tersebut untuk membunuh satu jiwa yang haram untuk dibunuh, maka akad ini dari tinjauan si pembeli adalah haram dan batil, akan tapi dari tinjauan si penjual yang tidak tahu halal dan sah. Demikian pula kita katakan pada orang yang melakukan trik untuk ngakali riba dan dia bermaksud mendapatkan riba dengan cara hilang, wasahibu alladhi amalahu, dan partner bisnisnya yang bermuamalah dengannya tidak tahu hal itu, fa inna yakunu haraman, maka ini adalah haram untuk orang yang mengadakan di budaya, tidak haram untuk orang yang tidak tahu. Wala hadza faqis, dan kiaskanlah dengan kasus-kasus yang semisal. Kiaskanlah dengan berbagai kasus yang semisal dengan contoh kasus di atas. Oleh karena itu maka kami katakan bahasanya pengecualian ini labu dan minggu haruslah ada. Itu siapa yang kejar mengkainya partnernya, maka akad itu tidak sah dari sisi maka ghairu fasid, ghairu fasid berarti sah ya, sah min janibi dari sisi dia. Dari adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah memutuskan perkara sebagaimana yang aku dengar. Artinya apa? Sesuai dengan kondisi yang nampak. Pemalais ma'u al-insan, maka sesuatu yang tidak didengar dan tidak diketahui oleh seseorang, maka dia tidaklah terbebani untuk melakukannya. Dan kami memberikan alasan dengan alasan yang lain. Maka di samping dalil inna ma'afdi binahi ma'asma, maka alasan yang lain adalah li'annahu la ya'lamu alladhi asara, karena dia tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh partner akad. Fa'ujri al-abdu, maka diberlakukanlah akad ini ala ma'afad dhahara, sebagaimana apa yang nampak. Bisa qawluhu li'annahu ay asartu at-tani la ya'lamul ladzi asara, ya'ni at-tarful awwalu, ya'ni at-tarful awwala, ya'ni at-tarful awwala ay la ya'lamu annahu asara tahyula wa tahayyula, tahayyula wa tiyaniyatu al-mubtilatu, al-mubtilatu lil-aqli, fa'ajriya fa'ajriya al-aqlu ala maqad zuhar, yakni ujri al-aqdu ala zahiru, ala zahiri, wa zahiru al-aqdi sahihun. Misaluhu rajulun khataba imra'atan wa tazawwajaha wa tamal aqdi wa dukulu, fa zahiru al-aqdi annahu sahihun, li'annahu la ya'lamu illa alimul ghaibi wa syahadati subhanahu wa ta'ala. Fal ahkamu fi dunya tajri ala zahiriha ma lam yatabayyan khilafun dhalik, fa inna tabayyana khilafun dhalika amila bima yaqtadihi dhalika atabayyunu amma fil akhirati fatajri ala fawatini ta'ala. Nah, alasan yang kedua di samping alasan nakli, maka ada alasan akli. Li'annahu, karena dia yaitu pihak yang kedua, la ya'lamu alladhi asara, tidak mengetahui niat yang disembunyikan oleh pihak pertama. Aib la ya'lamu, pihak yang kedua tidak mengetahui kalau pihak pertama itu asara tahayyula, menyembunyikan niat mengadakan tipu daya. Wajib niat itu niat yang bisa menyebabkan batalnya akad. Maka akad ini diberlakukan ala maqdahara sebagaimana apa yang nampak. Yakni yaitu diberlakukanlah akad ala zahir berdasarkan hukum zahirnya, dan dohir akad menunjukkan kalau akad tersebut sah. Contohnya adalah seorang yang melamar seorang perempuan dan menikahinya. Wetamal abdu, kemudian akad pun berlangsung, wetuhulu, dan tuhul pun terjadi. Hubungan suami pun, istri pun terjadi. Maka dohir akad menunjukkan kalinya adalah sah, karena tidak ada yang mengetahui rahasia hati kecuali zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia itu tajri berlaku sebagaimana hukum zahirnya, malam yang terbayang selama belum diketahui khilafu dalik, apa yang menyelisihi zahir. Fa in tabayyana khilafu dalika, maka jika diketahui yang menyelisihi zahir, maka kita beramal sesuai dengan tuntutan apa yang kita ketahui. Adapun di akhiratlah, maka diberlakukan bukan hukum alal bawatin mengikuti niat-niat yang ada di dalam hati. Dan dalilnya ada dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah manusia menyadari apabila dibongkar isi di dalam kubur, wa usila, dan dinampakkan nafis sudur, isi-isi hati, niat, akidah, keyakinan. Ayat yang kedua, inna ala rasila khatis, ya Allah makuasa untuk membalikan manusia yang melakukan sara'ir pada hari dinampakannya berbagai rahasia hati. Inilah dua ayat dalam Al-Quran. Ini jadi dalil hukum di dunia adalah berdasarkan yang nampak, beda dengan hukum akhirat. Ya, wahyu. Man nawat tahlila nafsiha, tahlila nafsiha li jawziha al-kula alladhi qallaha al-kata anna tazawwajat akhar fana kadat alaihi biyam ditalliqaha ditalliqaha hayasiha nikaha nikahuha hada hayasiha nikahuha hada. Wajawabu anna kula ini silahun baina ulama'i minhum man qala mala surfata biyadihi la akhara liniyatihi wa mra'atu la fuqata biyadiha fala akhara liniyatiha wa qawmiha tangkida alaihi yumkinu lizawji ay yakula laha antinasizun fayamida alaiha wa yaqulu umkuti fi baiti ahliki hatta tarji'i ilayya fayaquta alaiha fayuqauta alaiha al-maqsudu fayaquta alaiha al-maqsudu. Lakin ba'du ulama iqala law tawassalat ila ida ini latah itu awali fa'innaula nahidu rizaw jika al-awali mimbabi mu'aqabatiha bi naqidi qasdiha wahada mimbabi siyasati asyariyati wasiyasatu asyariyatu laysa laha hududun malam tukhalif syar'a li anna maqsuda biha al-islahu hatta inna Umar radhiyallahu anhu mana al-zawj min haqqil raj'ati lil tamadi fil muharrami haythu kana fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa sanataini min khilafati Umar radhiyallahu anhu anhuma at-talaqu as-salatu wahidatun. Yakni qaulur rajul yakni qaulur rajul li zawjatihi anti qaulun yakunu at-talaqu wahidatun. Wahidatan. Yakunu at-talaqu wahidatan wa huwa muharramun li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma balaghahu anna nasan fa'alu dzalika qama khatiban wa qala ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina al-harakum adhurikum wa ana baina adhurikum hatta istadana ahadul muslimina ay yaqtula hadzal mutaqallib. Iqra. Nah. Masalah man nawat, seandainya ada perempuan yang berniat untuk mentahlilkan, menghalalkan dirinya untuk suami yang pertama yang telah mencerkannya dengan cerai yang ketiga, bi antazawajat akhara, dengan perempuan ini menikah dengan laki-laki yang kedua, fa nakadat alaihi wallah lam akum ma'na nakadat kalau waktu dulu dia talaqaha, supaya suami yang kedua menceraikannya. Sahkah nikah si perempuan itu? Nah ini kalau yang niat untuk mencerai, niat tahlil suami yang kedua, maka tidak sah. Gimana kalau si perempuan? Saya sebenarnya tidak begitu suka dengan laki-laki ini. Ya, tapi ya, sudahlah, tak nikah dengan dia. Ya, terus nanti mungkin nampak, ya, kembangkan-kembangkan sedikitlah supaya kemudian dia jengkel dan cerai saya. Maka jawabannya kami katakan ada silap ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan man, pihak yang cerai itu tidak ada di tangannya, maka niatnya tidak memiliki pengaruh. Dan perempuan itu cerai itu tidak ada di tangannya, maka niatnya tidak memiliki pengaruh. Adapun status dia nakaja terhadap suaminya, maka mungkin bagi suami untuk mengatakan kepada istrinya antinasizun, peraturan perempuan yang khusus, fa'in kidu aliha wayakul, dan suami bisa mengatakan kepada istrinya, tinggallah di rumah orang tuamu sampai engkau mau kembali kepada aku. Fa'yaku ta'aliha al-maksud, maka hilanglah apa yang diharapkan dan dimaksudkan oleh si perempuan. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan seandainya perempuan ini tawassalat mencari sarana ila idaihi untuk menyakiti suaminya yang kedua sehingga mau menceraikannya, maka si perempuan ini tidaklah halal untuk suami yang pertama mimbab karena pertimbangan memberikan hukuman beda dengan apa yang jadi niatnya. Jika setelah nikah itu kemudian menyakiti suami supaya dicerai, maka kita katakan tidak boleh kembali kepada suami pertama berdasarkan kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan suatu sebelum waktunya, belum waktunya dia untuk dicerai oleh suami kedua, namun dia ingin cepat-cepat coba suami kedua menceraikannya. Ini ista'jala syai'an qabla awanihi, tergesa-gesa sebelum waktunya, maka diberi hukuman dengan berbeda dengan apa yang jadi niatnya. Contoh yang lain dari kaidah ini, man istazala, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya berkaitan dengan masalah pernikahan, adalah nikahnya khubah. Ada satu perbuatan yang Nabi sebut dengan takbib, man takhabba al-mar'ata min zawjiha aw al-amata min sayyidiha. Terus siapa melakukan takbib terhadap seorang perempuan terhadap suaminya atau terhadap perempuan dengan tuannya, maka Nabi mengajak apa? Disentil Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. maka ada pernikahan namanya nikah, pernikahan yang dilakukan oleh khobab. Khobab orang melakukan tahbib. Tahbib itu adalah upaya agar seorang perempuan tidak lagi serak, tidak lagi cocok dengan suaminya. Maka kalau tidak hati-hati, konsultan problem rumah tangga itu jadi khobab. Ada seorang perempuan punya masalah dengan suaminya, kemudian konsultasi ke ustaz atau siapa, terus perempuan ini dimotivasi untuk membenci suaminya. Oh iya, memang suami memang ada salah pengajar kayak gitu, memang kelakuannya memang kayak gitu. Ada semakin, oh benar memang. Dia semula ya ada masalah, namun enggak begitu ini, enggak begitu punya niatan untuk cerai, niatan untuk bubar. Wah, dapat motivasi, memang suami memang sejak dulu memang kayak gitu, orangnya memang kayak gitu. Maka dia termotivasi, termotivasi untuk membenci suaminya. Maka ini khobab. Kok kemudian karena setelah membenci suaminya kok malah tertarik dengan yang jadi konsultannya? Orangnya care, baik, gini-gini. Malah jatuh cinta dengan ya, si orang yang tadi. Nah, ini khobab. Terus nikah, akhirnya cerai dengan sana, kemudian nikah dengan sini, maka ini nikah yang tidak sah. Mengakaidah menista celasyaan kepada awan ini ukriba dihormati. Maka upaya si laki-laki ini untuk membuat senang si perempuan kepada dirinya dan benci dengan suaminya. Nah, ini adalah niat yang jelek. Ya, meniatkan sesuatu sebelum saatnya, biarkan dia nanti jadi janda, nanti dilamar. Nah, itu tidak apa-apa. Biarkan dulu dia menjanda, gak usah dimotivasi itu cepat-cepat menjanda. Biarkan air mengalir dengan sendirinya, airnya aja jadi janda dilamar. Nah, itu saatnya yang memang tepat, gak salah. Tapi belum saatnya, belum menjanda, kok sudah ini masuk. Wah, kok lu cepet aja. Nanti aku siap untuk menjadi pengganti suamimu. Wah, maka ini khutbah, maka orang ini nikahnya ya, tidak sah. Bahkan yang keras Malikiyah mengatakan ya, nikahnya tidak sah ala sabili ta'bid. Selama-lamanya itu tidak sah sama orang ini, sama si khobab ini. Kalau mazhab yang lain mengatakan ya pokoknya yang nikah dia itu yang ini tidak sah. Namun ya setelah berjalan waktu, keadaan sudah mereda dan sebagainya, maka dia bisa ngelamar. Mohon begitu ini cerai sama suaminya, selesai itu langsung ke suaminya, ini tidak sah. Terus hubah, biarkan kondisi apa dan semua kondisinya normal, semua apa orang bilang kaldol kaldol apa apa itu. Nah, nanti dilamar lagi tidak apa. Tapi kalau malah dia dah, harus beli tabi itu. Itu khobab. Maka sampai-sampai sebagian ulama sangat hati-hati dalam masalah ini. sampai-sampai mengatakan jika ada seorang perempuan yang sedang dapat masalah dengan suaminya, kemudian bertamu di rumah seseorang dan dia menceritakan masalahnya dengan suaminya, maka tidak perlu disuguh, tidak perlu kasih jamuan, suguh ringan saja. Kalau nanti pulang-pulang ke asal nih, wah, gak enak nanti ya, bertamu di sana. Ya, mau curhat di sana malah gak ini, malah jangankan kue-kue apa-apa, air putih saja gak dikasih. Karena pelayanan jalan semacam ini bisa menjurus ke tahbid. Ini dikasih hidangan jamuan gini-gini, waduh. Apalagi bisa dikatakan, wah ini kue khusus untuk Anda. Ini makanan saya agak insting ini, Anda mau kesini tak buatkan. Suami itu kok gak kayak gitu ya, sekali ya pintar masak ya, bantu istri ya. Ini tahbid. Sebagian setelah pelan masih jamuan untuk perempuan yang datang ke rumah seseorang, jadi untuk dia sedang punya masalah dengan suami. Maka apa? Mimbari mu'aqabatiha binaqidi qasdiha. Ini bahasa ini sama dengan kaidah man istajala syai'an qabla awalihi uqiba bihukmanihi. Maka hal ini yaitu perempuan ini kita katakan tidak boleh kembali ke suami yang pertama. Mimbari man istajala syai'an qabla awalihi, maka pemberlakuan kaidah ini menistak jelas yang kebelah awalnya adalah mimbab siasa sa'iyah, di antara bentuk siasa sa'iyah. Dan siasa sa'iyah itu tidak memiliki batasan selama tidak menyelisih syariat. Maka ini kewenangan penguasa, maka penguasa bisa menetapkan aturan semacam ini dalam rangka siasa sa'iyah. Dan siasa sa'iyah yang boleh dilakukan oleh seorang penguasa itu tidak ada batasannya, yang penting tidak melanggar aturan syariat. Maka dia punya aturan gini, aturan gitu, tidak melanggar syariat, tidak masalah. Karena maksud dari aturan itu adalah al-islah tarbiyah. Sampai Umar radhiyallahu anhu melarang seorang suami untuk mengambil hak rujuk perdaan dalam rangka membuat jera litama di film haram, membuat jera orang untuk tenggelam dalam perbuatan haram. Di mana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan dua tahun pemerintahan awal Umar bin Khattab, cerai tiga kali itu jatuhnya satu. Dan cerai tiga kali dengan makna tiga kali adalah satu hal yang haram. Yakni yang dimaksudkan adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai. Atau mengatakan engkau saya cerai dengan cerai juga. Atau seharian pagi mengucapkan engkau saya cerai, siang engkau saya cerai, malam engkau saya cerai. Jadi ini semuanya terhitung tiga kali cerai dalam satu waktu. Maka tidak harus secara atau secara tiga. Kaidahnya apa? Dicerai lagi sebelum masa iddah berakhir. Maka itu dinilai sebagai cerai tiga sekaligus. Misalnya, engkau saya cerai, masa iddahnya kan 3 bulan. Masuk bulan kedua ngomong, saya kau cerai, kamu saya cerai. Bulan ketiga ngomong lagi, kamu saya cerai. Ini tergolong cerai tiga sekaligus. Karena dobitnya adalah cerai yang diucapkan tanpa diselai berakhirnya iddah. Ini hukum asalnya di zaman Nabi haram. Wahum haraman dan cerai tiga sekaligus adalah haram. Karena Nabi SAW tatkala sampai ke telinga beliau ada beberapa orang melakukan hal tersebut, maka beliau berdiri berkhutbah dan mengatakan, apakah hukum Allah dipermainkan sedangkan aku masih di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai ada seorang kaum muslimin yang minta izin kepada Nabi untuk membunuh orang yang al-mutalliq, orang yang mencerai tersebut dengan cerai tiga. Falamaka surahada, ketika ini, ketika cerai tiga sekaligus itu banyak terjadi di tengah-tengah manusia di zaman Umar, maka Umar berpandangan dengan hikmah dan siasahnya untuk yulzim arajula, untuk memaksa seseorang bimakola dengan apa yang dia katakan. Dia mengatakan cerai tiga sekaligus, ya sudah tiga. Wata'ajulul bainuna, yaitu bersegera, tergesa-gesa untuk berpisah sesungguhnya dengan istrinya. Fa'amda atrah kasalata alaihi, maka Umar memperlakukan talak tiga sekaligus tersebut sebagai talak tiga. Wahada min siasa al-hakimah, ini adalah di antara pengaturan yang sangat bijak. Waqayyadallahu jumhurul ummati, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jumhur ulama lil qaul, untuk berkata dengan apa yang diputuskan oleh ummah. Wa hadha mimma yadu ala sawabi hadzal ijtihad, maka ini menunjukkan benarnya ijtihad ummah. Lakin ala sabilil uqubah, tetapi ala sabirin al-urqubah, sebagai bentuk hukuman. Jika semata ini dibutuhkan, maka bisa dilaksanakan. Jika tidak, maka kita kembalikan pada hukum asal, yaitu talak tiga sekaligus jatuhnya satu. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Nusaimi tentang masalah talak tiga. Itu talak tiga sekaligus, dan yang dimaksud talak tiga sekaligus adalah talak tiga kali dan tidak diselingi berakhirnya iddah. Boleh jadi sehari, boleh jadi ini, boleh jadi tiga hari, boleh jadi tiga bulan, sekali-sekali-sekali, itu semua masuk dalam bahasan ini. Maka ulama berselisih pendapat tentang talak tiga sekaligus. Maka tadi disampaikan oleh beliau bahasanya jumhur ulama berpendapat talak tiga sekaligus jatuhnya tiga. Sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, talak tiga jatuh satu. Sebagaimana di zaman Nabi. Ini juga di talak tiga jatuh satu ini juga dikuatkan oleh penulis Taisir Alam. Talak tiga jatuh satu. Namun lain lagi pandangan Semudzimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan talak tiga jatuh sekaligus itu adalah siasah syariah. Bagian dari siasah syariah, kewenangan hati. Bagaimana kewenangan umat. Maka jika dirasa perlu supaya orang itu hati-hati dan tidak meremehkan penguasa berpandangan semacam ini, talak tiga jatuh tiga, talak tiga sekaligus jatuhnya tiga. Sedangkan jika penguasa mengambil putusan anda insyaallah pokok yang dinilai hati-hati, sudah terus talak tiga ya bisa tetap dikembalikan seperti mana zaman Nabi, talak tiga jatuhnya tetap satu. Maka talak tiga jatuh tiga itu bentuk takzir. Hukuman di sini statusnya apa? Takzir, bukan hudud, namun takzir. nikah. Pemerintah itu punya kewenangan untuk memberikan hukuman takzir kepada orang yang suka nalak istrinya dengan tergesa-gesa, atau yang sampai nalak 10, nalak 15. Orang jahil dalam hukum masalah tolak. Sehari nyerah istrinya 15 kali. Saya cerai. Dan itu kasihnya apa? Saya tahu sendiri. Saya cerai. Kayak bahan mainan aja kata-kata cerai sehari 15 kali. Maka kepada orang-orang yang simpan diri, pemerintah punya kewenangan untuk memberikan hukuman ta'zir. Sudah, tiga cerita. Namun, jika dirasa tidak perlu, maka hendaknya pemerintah membalikkan talak tiga atau satu. Pertama di masa Nabi SAW ini pendapat yang paling bagus tentang masalah talak tiga atau tiga tetap satu satu sebatas yang saya tahu. Selain saya berteming, bila saya Abu Bakar kecil ini di Najib Mesir. Dan juga seingat saya pendapat semacam jika pemerintah ambil pendapat yang salah tiga jatuh tiga sebagaimana di masa umat yang ada masalah. Ya, kalau mau ini pada asalnya salah tiga sekaligus jadinya satu. Sehingga saya pernah pertanyaan atau saya sempat apa, saya tak lupa ini soal perempuan yang bilang kalau sudah dicerai, suaminya sudah mengatakan cerai sebanyak 5 kali atau berapa. Saya tanya, waktu cerai 3 apa? Belum. Saya sebenarnya sayang sama suami saya. Jawaban saya, kita konsultasi dengan tolak atau penghasil agama gimana faktor mereka 3-1 atau 3-3 ya 3-3 ya sudah 3-3. Demikian insyaAllah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam taruh da'wana alhamdulillah wa ala alihi wa sallam wa hanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.